Moms, kowe neng di? Ora neng di neng di. Ibarat sekop kucing rati tarate, ambiar rati kumas. Oh, ambiar tenan. Tenan ora. Ada ngasih lagi mas? Asih. Kamu mau melepas kucing? Ya. Ini kisi hatinya hati mas. Ya. Bisa rasa melo. Iya. Lanjut. Lanjut. Pancen lara nek kelingan tentang masa lalu, bayangan memang tak seindah kenyataan di hidupku. Kelingan awale kita ketemu di sana, berduaan bermesraan penuh canda dan tawa. Sumpah janji tresno iki aku karo kowe, muko wae iso langgeng tekan selawase. Kamas adik nyaman kali panjenengan, muko wae tresno iki ora bakal tau dadi kenangan. Tresno suci kanti ikhlas tekan mati, menyata menyapusi citra tiki, netes aku mini terus neng pipi. Asik mas, apa iki bukti katresnamu marang aku? Kowe ninggal rumah tanpa sepet bahkan orang nesu. Roto suwe wes sesasi kowe ranga bayu. Aku bingung kudu golek istilahmu ning ngendi. Ya wes mungkin dalan tresnane kudu pisah, walaupun ati iki gur isone pasrah. Bakal tak kenang jenengmu ning masa laluku, senajan kowe wes gawe cedo ning atiku. Pangapurane kanggo awakku, merkane tresno iki tadi restui ibuku. Aku blenjani janji cinta kita ini, lilano aku kanti ikhlas ati. Asik just Aki. Hey, thank you. Yai, you're welcome.